Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dan mencari ilmu yang bermanfaat. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang mulia ini kita tidak lupa banyak bersyukur dan bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah yaitu berbicara tentang kelanjutan sejarah Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Itu setelah selesai kita membicarakan tentang khalifah yang terakhir di Khulafaur Rasyidin itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan bagaimana pula kondisi kaum muslimin setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, bagaimana perkembangan Islam, bagaimana kelanjutan dari kepemimpinan umat Islam. Nah, ini yang ingin kita ketahui. Kemudian apa saja keagungan-keagungan ya yang dimiliki oleh ataupun kemuliaan ya, kemuliaan dimiliki Hasan bin Ali sebagai pelanjut dari staf kekuasaan setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, di mana setelah wafat ayah beliau, beliau dibaiat oleh Ahlul Kufah ya. Kita akan membicarakan sejarah beliau di sini. Ya, pertama kita akan bicara tentang biografi beliau ya, dan juga keturunan beliau ya, serta kepribadian beliau dulu. Setelah itu kita akan menjelaskan nanti tentang bagaimana beliau diangkat menjadi Amirul Mukminin atau Khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, ayah kandung beliau. Kemudian bagaimana pula hubungan beliau dengan Muawiyah dan kesudahan yang di mana beliau menyerahkan kekuasaan pemerintahan Islam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan keutamaan-keutamaan yang beliau miliki, dan bahwa itu sebuah kenyataan dan buah keutamaan yang memang telah digambarkan oleh Rasulullah masa hidup beliau, bahwa inna ibni hadza sayyidun, kata beliau ketika Hasan masih berumur yaitu balita. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwa anakku ini adalah seorang tokoh ya, seorang pemuka atau tokoh yang dimana Allah akan sayuslihullahu la'allahu yuslihu bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin, dimana Allah nanti akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai. Baik, berikutnya kita akan coba melihat biografi beliau dulu, kemudian siapa saja anak beliau ya, dan bagaimana kehidupan beliau ya, serta keluarga beliau. Beliau jelas dari keturunan Bani Hashim, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib ya. Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay ya, bin Fihir bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Idyas bin Mudar ya, sampai silsilah beliau kepada yaitu keturunan yaitu dari Ismail alaihissalam ya. Beliau adalah cucu Rasulullah SAW, disebut dengan Sibti Rasulullah SAW wa Raihanatihi ya, karena beliau adalah putra dari anak putri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ibunya adalah yaitu tadi kita jelaskan Fatimah Az-Zahra binti Nabi sallallahu binti Nabi Muhammadin bin Abdullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika yu'rafu bi sibti Rasulullah sallam. Karena itulah beliau dikenal dengan cucu Rasulullah sallam. As-sibtu disebutkan juga disebutkan karena imma cucu dari arah putri kita disebut sibtin dalam bahasa Arab, ataupun juga ada menyebutkan disebutnya sibt adalah karena beliau sangat mencintai, yaitu bagikan belahan jiwa Rasulullah SAW. Jadi mana Hasan ini sangat disayangi oleh Rasulullah SAW ya. Beliau diberi kunyah, beliau adalah Abu Muhammad, ya, nama beliau Abu Muhammad Hasan ini Abu Muhammad. Ya. Kemudian, ya, saudara-saudara beliau adalah, ya, Hasan memulai dari saudara laki dan perempuan dari ayahnya. Ada yang menyebutkan berjumlah sekitar 20 orang, ada pula yang menyebutkan sekitar 18 orang. Ya. Adapun saudara kandungnya, yaitu si ayah si ibu, yang dari ibu beliau sendiri, Fatimah binti Rasulullah SAW, yaitu ada 4 orang, yaitu Hasan, ada 5 orang, yaitu Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, dan Ummu Kalsum. Ya. Dan Hasan merupakan putra yang terbesar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah. Ya. Ini tentang nasab beliau atau garis keturunan beliau. Beliau dari keturunan Bani Hashim, ya, karena Ali bin Abi Thalib adalah anak paman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah saudara daripada kandung dari ayah Rasulullah SAW, itu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian ibunya Hasan ini adalah putri Rasulullah SAW sendiri, ya, itu Fatimah, anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Fatimah punya saudara Ruqayyah, Ummul Kalsum. Ya. Kemudian beliau lahir, ya, dan kunyah beliau digelari dengan Abu Muhammad. Jadi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, ya, ibnu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya. Adapun kelahiran beliau, pendapat yang kuat adalah mengatakan beliau lahir pada bulan Ramadan di tahun ketiga Hijriah. Lahir pada bulan Ramadan pada tahun Hijriah sebenarnya disebutkan dalam referensi dari sejarah para kita para ulama yang menulis sejarah, ya. Seperti disebutkan oleh Al-Lais bin Sa'ad, beliau menyebutkan walad Fatimah bintu Rasulullah SAW al-Husayn bin Ali fi syahr Ramadan min salas. Beliau ini, ya, Fatimah melahirkan putri Rasulullah SAW melahirkan Hasan bin Ali pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 3 atau tanggal 4 di bulan Ramadan. Sedangkan Husain lahir pada bulan Sya'ban pada tahun ke-4 Hijriah. Jadi Hasan lahir pada ke-3 Hijriah, Husain lahir pada ke-4 Hijriah. Taib, kemudian, ya, setelah saat beliau lahir, di bawah ma'adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Rasulullah SAW mentahnik beliau, ya, kemudian beliau mengazankan di telinganya, ya, dengan perbedaannya pendapat tentang hukum mengazankan bayi, ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkannya, ya, mengakikahkannya, ada riwayat menyebutkan itu 2 ekor dari kibas atau domba. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib ingin menamakan Hasan itu dengan Harban. Ya. Ketika dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, sebenarnya dari Ali diriwayatkan, lama wulid al Hasan ja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faqala aruni ibni mada ma samaitumuhu. Ketika Ali berkata bahwa tatkala Hasan lahir, datang Rasulullah SAW dan dia bertanya, siapa kalian namai cucuku? Ya, lalu Ali menjawab, qultu samaituhu Harban, aku namakan dengan Harban. Ya, dulu orang-orang jahiliyah menamakan anaknya dengan nama-nama yang memang menunjukkan keberanian, ya, ketangkasan, kekuatan gitu, ya. Maka ada yang namakan anaknya Asad, ada yang namakan anaknya Fihir, ya. Atau ada namanya Lais, itu nama-nama dari jenis-jenis dari singa gitu. Nah, ini namakan Harban, ya. Lalu Rasulullah mengganti namanya bal huwa Hasan, ya. Jadi yang memberi namanya adalah Hasan adalah Rasulullah SAW. Kemudian ketika lahir pula Husain, Ali juga ingin memberi nama anaknya Harban. Lalu Rasulullah juga mengganti dengan nama Husain. Kemudian ketika lahir lagi anaknya Muhsin, ya. Ya, karena anak Ali bin Talib itu ada Hasan, ada Husain, ada Muhsin. Ya, kemudian ada Ummul Kalsum tadi yang kita sebutkan, ya. Ya, dan juga Zainab, ya. Nah, ketika anak beliau yang ketiga lahir juga Ali bin Abi Thalib ingin menamakan yaitu dengan Harban, tapi Nabi Allah mengganti nama Muhsin. Nah. Kemudian, ya, itu tentang penamaan yang memberi nama beliau, yaitu adalah Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Imran bin Sulaiman bahwa katakan Al-Hasan Husain ismani min asma'i ahli jannah lam yakuna fil jahiliyah. Jadi para penulis sejarah menyebutkan bahwa nama ini belum pernah dinamai dengannya orang-orang di masa jahiliyah, itu Hasan Husain, ya. Ya, belum pernah dinamakan dengan nama-nama tersebut, ya. Kemudian pada hari ketujuh ya dari kelahirannya dicukur rambutnya, kemudian ditimbang dengan perak gitu ya, memang sunnah demikian. Kemudian seharganya diinfakkan kepada fakir miskin. Ini tentang bagaimana beliau di masa kecilnya, kemudian beliau dikhitan pada umur 7 hari. Nah. Kemudian juga siapa menyusukan beliau? Disebutkan juga dalam beberapa riwayat bahwa Fatimah menyerahkan untuk menyusui Hasan ini kepada Ummu Fadl. Ummu Fadlnya binti Haris, yaitu istri dari Abbas bin Abi Thalib, istri dari paman Nabi SAW. Di mana Ummu Fadl ini pernah bermimpi, beliau berkata bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ra'aitu fil manam ka'anna udwan min a'dha'ika fi baiti aw qalat fi hijrati. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat dalam mimpi seakan-akan salah satu di anggota bagianmu berada di rumahku, ya, di anggota badanmu berada di rumahku atau di pelukanku. Faqalat, ya, lalu Rasul menjawab, Talidul Fatimah tu ulaman insyaAllah. Maka beliau mengatakan, Fatimah akan melahirkan seorang putra, Fatakfilinihi, engkau akan menyusuinya, ya. Lalu setelah itu, jadi Hasan ini disusukan oleh Ummu Fadl, istri dari Abbas bin Abi Thalib, di mana anaknya saat itu yang menyusui, saudara susuan dari Hasan ini adalah Kisam bin Abbas, di nama dari anak Abbas bin Abi Thalib. Kemudian ya, ini tentang penamaan beliau. Ya, kemudian beliau ya menganjak dewasa, beliau tumbuh berkembang di menghabiskan umur beliau di Madinah, saat beliau dari kecil kalau meninggal Madinah sampai saat ayahnya pindah ke Kufah setelah menjadi khalifah, baru dia pindah ke Kufah. Di mana Nabi SAW sangat mencintai dia sekali, ya. Kadang-kadang Nabi SAW mengawalnya ke masjid di waktu-waktu sholat. Ya, dan kadang-kadang Hasan yaitu menaik ke punggung Rasulullah SAW ketika Rasulullah sujud, ya, dan juga ketika rukuk kadang-kadang, ya, faftulahu baina rijlaihi hatta khumindani, kadang-kadang beliau Hasan ini yaitu masuk di bawah serangkaian Rasulullah SAW, dan kadang-kadang ya naik ke pangkuan Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bolehnya membawa anak-anak ke dalam masjid, ya. Tetapi tentu tetap diperhatikan tidak mengganggu orang yang sholat. Kemudian sering Rasulullah SAW memangkunya, membawanya, ya, sangat menyayangi. Bahkan riwayat menyebutkan bahwa Hasan ini sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Pada suatu kali Rasulullah diwakilkan dari Abi Bakr ketika berkhutbah di mimbar, ya, laqad ra'aitu Rasulullah SAW ala mimbar wa huwa yuqbilu ala nasi marratan wa ala al-Hasan marratan. Di mana Abu Bakr menceritakan, aku melihat Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, dia beliau melihat kepada para jamaah dan kemudian melihat kepada Hasan, kemudian beliau berkata, inna bini hada sayyidun, sesungguhnya cucuku ini adalah tokoh, ya, tokoh atau orang besar, tokoh besar, wa asallahu, ya, seorang tokoh, dan wa asallahu ayyuslih bihi baina fi'atain minal muslimin. Semoga Allah nanti akan mendamaikan dengan melaluinya di antara dua kelompok kaum muslimin. Dan banyak sekali riwayat-riwayat ini yang di mana bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menciumnya dan bercanda dengan Hasan ini, ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendoakan Hasan ini, Allahumma inni uhibbuhu fahibbahu. Ya Allah, aku mencintainya, menyayanginya, maka cintailah dia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dia doa, ya. Dan isti'adzah beliau dari pengaruh gangguan jin dan juga ain dan lainnya. Salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Hasan ini dalam Arba'in Nawawiyah yang masyhur, itu berkata Rasulullah SAW, da ma yuribuka ila ma la yuribuk. tinggalkan perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak membuatmu ragu. Ya. Kemudian, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Hasan berumur sekitar 7 tahun, ya, berumur sekitar 7 tahun, ya. Kemudian, ya, di masa Abu Bakar Siddiq beliau berumur sekitar 8 tahun atau 9 tahun di masa pemerintahan ini, bagaimana kehidupan beliau di masa Abu Bakar ini masih kecil, ya. Kemudian ketika wafatnya Abu Bakar tahun 13 Hijriah, ya. Kemudian wa fi ahdi Umar qata al-Hasan daurus saba wa asbaha syaban. Tapi kalau di masa Umar Khattab beliau sudah mulai menginjak apa namanya? Remaja. Karena di umur 9 tahun itu wafatnya Abu Bakar, ya, di umur karena Umar memerintah sekitar 10 tahun, jadi sekitar 19 tahun lah umurnya ketika Umar wafat. Jadi sudah mulai beliau menginjak remaja gitu. Wa kan siyasatu Umar an yujilla sibtaini, di mana Umar sangat menghormati kedua cucu Rasulullah SAW ini. Ya, kedua cucu Rasulullah SAW ini. Nah, ini kita menjelaskan sebenarnya yang sering kita sebutkan dalam pelajaran kita untuk melihat bagaimana hubungan akrab antara sahabat, ya, para sahabat-sahabat senior dengan cucu Rasulullah SAW, dengan Ahlul Bait. Ini yang ingin kita jelaskan kepada kaum muslimin, tidak seperti yang selalu disebutkan atau disebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidah, adanya permusuhan antara sahabat dan Ahlul Bait, atau Ahlul Bait tidak menyukai sahabat atau sebaliknya. Ini kita lihat bagaimana nanti hubungan kekeluargaan antara mereka, bahkan di antara mereka juga menamahi putra-putra putri mereka dengan nama para sahabat. Ini menunjukkan tentang kecintaan mereka kepada sahabat tersebut, sehingga mereka memilih nama putra dan putrinya dari nama sahabat tersebut. Nah, di sini di masa Umar itu sudah menginjak, mereka sudah mulai menginjak remaja, baik Hasan dan Hussein, di mana Umar bin Khattab sangat menghormati kedua ini di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian di mana Umar bin Khattab juga memberikan bagian khusus untuk mereka berdua. Ya. Kadang-kadang datang kepada Umar bin Khattab itu hulal pembagian rata sampah-sampah perang dari perhiasan-perhiasan yang datang dari Yaman. Lalu Umar bin Khattab membagikan kepada kaum muslimin. Kemudian dia pesankan kepada penguasanya, pada Amir yang ada di Yaman, untuk mengirim kepada dia hullataini farsalahuma ilaihi, ya, takala dikirim dua hiasan dari Yaman lalu diserahkan kepada Hasan dan Hussein. Ya, ini maksudnya di sini itu harta rampasan perang yang diserahkan kepada Hasan dan Hussein, yaitu yang berharga. Wa ja'ala ata'ahuma misal ata'i abihima Ali bin Abi Thalib. Bahkan Umar bin Khattab menyamakan bagian pembagian dua cucu Rasulullah SAW ini, Hasan dan Hussein ini, sama dengan pembagian ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Walhaqahuma bi farati ahli Badar. Bahkan Umar bin Khattab menyamakan dia pembagian-pembagiannya dari betul mal daripada kas negara itu sama seperti ahli Badar. Ya, wa kana 5000 dinar, yaitu sekitar 5000 dinar, ya, pembagiannya. Sehingga berkata Abu Bihan Anwar, ini dari kitab orang-orang Syiah yang meriwayatkan ini, menyampaikan mengakui bahwa bagaimana kedermawanan Umar kepada dua cucu Rasulullah SAW. Lama dawana dawawin bada ahl bil Hasan Hussein. Terkadang Umar telah membuat semacam pembukuan harta negara, itu nama yang pertama dicatat adalah Hasan dan Hussein. Pamala'a hujrahuma minal mal. Ya, menyerahkan, bagikan bagian untuk keduanya harta. Pakalahu Ibn Umar tuqaddimuhuma alaiya wali suhbatun wa hijratun dunahuma. Jadi kata Ibn Umar kepada ayahnya, kenapa engkau lebih mendahulukan Hasan dan Hussein? Ya, sedangkan saya ini adalah saya ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga berhijrah. Ya, mereka tidak. Pokala Umar, lalu Umar mengatakan, uskut, diamlah. Ya, la ummalak. Ya, abuhuma khairun min abik. Kedua orang tua mereka, ya, lebih baik daripada orang tuamu. Jadi bagaimana tawadu'nya Umar? Walaupun Ali sendiri, sebenarnya yang telah kita sering sebutkan dalam waktu membahas kekhalifahan Ali bin Talib, itu tidak mau dikatakan lebih mulia daripada Umar, bahkan mengancam orang-orang yang mengatakan beliau lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, beliau akan cambuk dengan cambuk orang yang membuat kebohongan. Nah, itu di masa Umar bin Khattab, pemerintahan Umar bin Khattab, bagaimana kehidupan mereka, para Ahlul Bait tersebut. Kemudian juga di masa Utsman, bagaimana pula, ya, kehidupan mereka. Di masa Utsman, yaitu umur mereka, umur Hasan secara khusus sekitar sudah sampai 23 tahun. Ya, berumur 20 ini. Utsman lama memerintah sekitar 12 tahun, sehingga umurnya, ya kalau 19 tahun tambah 12, sekitar 31. Ya, dari umur sudah 20-an tahun, dari umur 20 tahun sampai 30 tahun itu, Hasan di bawah pemerintahan Utsman bin Affan. Ya. Sehingga Hasan saat itu sudah ikut berperang, masuk ke dalam pasukan-pasukan yang dikirim oleh Utsman untuk berperang. Ya, sebenarnya diceritakan oleh Ibnu Khaldun, ya, bahwa Jais Uqba bin Nafi' dalam peperangan di Afrika sekitar 10.000, ya, walam istati' fatha, sehingga tidak mampu untuk melawan musuh waktu itu. Wasalaha ahlaha ala malin yu'adunaha. Kemudian berdamai sehingga orang Afrika itu membayar upeti. Semasa Abdullah bin Abi Sarah, kemudian Abdullah bin Sarah meminta Utsman izin untuk menaklukkan Afrika, ya, kemudian meminta bantuan daripada pasukan dari Madinah, lalu Utsman mengirim di antara adalah masuk dalam tentara yang dikirim dari Madinah adalah itu Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas dan Haris bin Hakam bin Abi Al-As dan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib wal Hasan Hussein. Jadi ada 4 orang Ahlul Bait di sini yang dikirim oleh Utsman bin Affan, yaitu Abdullah bin Abbas, ya, kemudian di antara Ja'far, Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, ya, Ja'far adalah saudara Ali, kemudian anaknya Abdullah, kemudian Hasan bin Abi Talib dan Husain bin Abi Talib. Wa fatahu sana 26. Jadi pada tahun 26 Hijriah Afrika, ya, apa namanya? ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Bahkan Hasan juga ikut berperang, ya, bersama kedua saudaranya Ibnu Abbas untuk menaklukkan Tabaristan. Tabaristan adalah daerah yang di bawah dekat ke daerah Sopet sana, di bawah pimpinan Sa'id bin Al-As. Baik, kemudian itu berapa bagaimana bahwa Al-Bait ikut, ya, ngambil andil berjuang membela Islam, ya, di bawah pimpin Utsman bin Affan, di bawah khalifan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Kemudian juga disebutkan, ya, dalam perjuangan Azerbaijan dan beberapa penaklukan lainnya, Hasan ikut berjuang di dalam di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ini menunjukkan bahwa kalau seandainya ada permusuhan, dia tidak menerima Utsman bin Affan dipilih bukan ayah menjadi khalifah, tentu dia tidak akan melakukan semacam ketaatan kepada Utsman bin Affan. Coba lihat bagaimana, ya, bahwa sebetulnya tidak ada kondisi-kondisi negatif yang disebarkan oleh orang Syiah tentang antara hubungan Al-Bait dengan para sahabat tersebut. Kemudian, ya, pada saat Utsman dikepung, yang dimana waktu kita bercerita tentang sejarah pemberontak mengepung rumah Utsman. Nah, ketika Utsman dikepung pada tahun 35 Hijriah itu, ya, Ibnu Khaldun menceritakan bahwa Utsman menyuruh para sahabat untuk pulang ke rumah mereka masing-masing dan tidak boleh membelanya, ya. Kemudian mereka pulang kecuali Hasan dan Muhammad bin Talha dan Abdullah bin Zubair, ya. Ini kita sudah ceritakan di mana Ali bin Abi Thalib marah kepada Hasan dan juga Talha marah kepada anaknya Muhammad, ya. Kemudian juga Abdullah bin Zubair. Jadi ada 3 orang sahabat ini, ya, yang mereka membela Utsman bin Affan, ya. Abu illa yudafi anhu. Mereka tidak mau pulang dan mereka tetap membela Utsman, ya. Qala Hasan Basri, Samasi menceritakan, kana Hasan bin Ali bin Abi Thalib yarudun nas anindar bisayfaini yadru bayadahi jami'an. Di mana yang menjaga pintu Utsman itu adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, dengan memegang 2 pedang. Dia menghadang manusia yang mau mendobrak pintu Utsman. Ya. Kemudian juga, ya, disebutkan dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah Jamaah bahwa tatkala Utsman telah dibunuh, itu Hasan mengalami kesedihan yang luar biasa, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian pengarang, ya, lam yufarik Hasan huznahu ala Utsman. Kini Hasan selalu sedih karena terbunuhnya Utsman, ya. Nah, ini pemerintahan di mana beliau di masa pemerintahan setiap khalifah yang tadi, di mana peran beliau di dalam khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, kemudian khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana pula di masa pemerintahan ayahnya, ya, setelah ayahnya dibaiat itu Ali bin Abi Thalib, ya, ayahnya berencana untuk memindahkan kekuasaan, kan pindah ke Kufa, ya, Kemudian Hasan ya sebetulnya tidak menginginkan ayahnya untuk pindah atau keluar dari Madinah. Di Hasan menginginkan ayah tetap di Madinah. Tidak menginginkan memindahkan kekuasaan pusat khalifahan ke Kufah. Tapi tak kira mereka tetap keluar, ayah keluar ya. Arsala Ali Hasan wa Ammar bin Yasir ila Kufah. Kemudian setelah itu Ali menyuruh anaknya, putranya Hasan dan Ammar bin Yasir untuk ke Kufah untuk menggantikan Abu Musa al-Ash'ari yang menjadi amir di sana. Ya. Kemudian untuk mengangkat Quradha bin Ka'ab sebagai ganti dari Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian ya, ketika terjadi perang Jamal, wa kana al-Hasan 'ala Maimana wa qila 'ala Maisara, ketika perang Jamal, dan juga Hasan sebetulnya kana yakrahul qital wa yashiru 'ala abi bi tarkihi. Di mana Hasan pun sebetulnya enggan untuk terjadinya peperangan, bahkan dia memberikan masukan-masukan kepada ayahnya ya, agar meninggalkan peperangan ini, tidak melakukan peperangan. Dan ini yang pernah dikatakan oleh Hasan kepada ayah ketika terjadinya pertumpahan darah di waktu perang Siffin atau perang Jamal, ya, di mana Ali berkata kepada anaknya, ya Ali, ya bagaimana kalau seandainya ayahmu mati sebelum 20 tahun atau berapa tahun sebelum ini. Jadi dan anaknya Hasan telah memperingatkan, bukankah saya telah menyampaikan hal ini kepada ayah sebelumnya, begitu. Bagaimana ini kelihatan bagaimana Hasan ya berbeda pandangan dengan ayahnya ya di dalam masalah menyelesaikan konflik yang terjadi. Diungkap pula waktu perang Siffin ya, beliau juga ikut sebetulnya, tetapi ya beliau juga enggan sebetulnya untuk ikut di dalam pertempuran tersebut ya. Tapi kan karena menghargai orang tuanya dan juga dia tetap memberikan masukan kepada ayahnya. Baik. Setelah Ali bin Abi Thalib ya terbunuh ya, atau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ya, yang di mana setelah kita kisahkan di mana Ali bin Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, ini seorang khawarij dengan pedang yang telah direndam dalam racun yang begitu ya, yang beracun, yang direndam dengan yang memang spesial, sehingga dia dibawalah Ali bin Thalib pulang ke rumahnya ya. Kemudian Ali berkata, absiru daribi ya, tolong lihat, cari siapa yang bunuhku, atimuhu min mata min taami, beri makan dia, wasquhu min syarabi, beri minum dia, wan nafsu bin nafs ya, nanti kalau itu seandainya aku meninggal dah harus dengan kisos, jiwa dengan jiwa, in halaktu, jika aku meninggal, kata Ali bin Thalib, faktuluhu kama qatalani wa in baqitu ra'aitu fihi ra'i. Jadi kalau memang aku meninggal dalam kondisi ini, maka silakan dikisos pembunuhku, jika aku tidak meninggal maka itu adalah nanti sesuai pendapatku, kata Ali bin Thalib. Kemudian Ali bin Thalib melarang untuk melakukan penyiksaan terhadap pembunuhnya itu Abdurrahman bin Jam. Ini sudah berlalu kita ceritakan. Kemudian ketika dibawa dokter untuk melihat Ali bin Thalib ya, diketahui bahwa Ali bin Thalib ini ada sudah tidak bisa tolong lagi. Nah, kemudian setelah meninggal ya Ali bin Thalib ya, kata itu Abdullah bin Ja'far dan Hasan wa Husain memandikan orang tuanya, kemudian persiapkannya dan menjadi imam salatnya adalah Hasan ya, dan bertakbir 4 takbir salat mayat, kemudian dikafanin 3 lapis, kemudian dikuburkan sebelum waktu subuh. Nah, ini yang sudah kita ceritakan sebelumnya, di mana penguburan Ali bin Thalib tidak dilakukan dengan secara resmi dan ditiadai oleh orang banyak, tetapi hanya keluarga-keluarga terdekat saja, karena takut akan digali ataupun dijadikan kuburannya tempat yang sebagai tempat untuk ngalap berkah, atau akan disalahgunakan lah tempat itu, ataupun mayatnya dicuri oleh orang khawarij karena dendamnya mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Tatkala selesai dikuburkan Ali bin Abi Thalib ya, Hasan mengirim kepada Ibnu Mujam, lalu diambil dari tahanan dan dihukum sesuai dengan hukum Islam, yaitu dipenggal lehernya dan diberikan kisos ya, diberi kisos. Taib. Setelah itu barulah dia dibaiat dengan yaitu untuk menjadi pengganti ayahnya. Ya. Setelah manusia memintanya juga ya untuk bersiap untuk dibaiat. Dan itu pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Pada sekitar pertepatan dengan bulan Januari 661 Miladiyah ya, Masehi. Di mana disebutkan oleh kita-kita para ulama Ahlussunnah Jamaah bahwa Ali bin Thalib tidak pernah menentukan seorang pun pengganti setelahnya. Kenapa ini kita jelaskan juga? Ya, karena orang-orang Syiah dalam referensi mereka mengatakan bahwa khalifah yang 12 yang mereka imani itu adalah sudah memiliki wasiat dari setiap imam sebelumnya begitu. Padahal Ali bin Thalib tidak menunjuk siapa-siapa. Tidak menunjuk siapa-siapa, sebenarnya juga Rasulullah tidak juga menunjuk siapa-siapa untuk mengganti beliau. Waqat talaba minhu nas, bahkan sebetulnya para sahabat meminta daripada Ali bin Thalib untuk menunjuk seorang khalifah setelahnya. Ya, tetapi Ali bin Thalib mengingkari hal itu. Ila annahu rafada dzalik. Bahkan Ali bin Thalib berkata kepada orang-orang yang sekitarnya, la walakinni atrukukum ila ma tarakakum ilaihi Rasulullah sallam. Jadi kata Ali bin Thalib, tidak, saya tidak akan memberikan wasiat khalifah, khilafah atau kepimpin untuk seorang tertentu, ya, tapi saya akan menyerahkan kalian seperti mana Rasulullah SAW meninggalkan kalian. Ia tidak memiliki wasiat untuk seseorang. Bagi istikhlaf, artinya tidak menunjuk khalifah tertentu. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, Abdullah bin Jundub bertanya kepada Ali tentang bolehkah mereka memilih Hasan untuk sebagai pemimpin. Maka Ali bin Thalib menjawab hal itu, ya, ketika Abdullah bin Jundub berkata, ya Amirul Mukminin, in faqadnaka wa la nafquduka panubay, ya, jika seandainya engkau meninggal dan kami tidak berharap demikian, panubay al-Hasan, bolehkah kami membayar Hasan? Apa kata Ali? Ma amurukum wa la anhakum antum absar. Saya tidak menyuruh dan tidak melarang, kata Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan tidak adanya wasiat. Kalau seandainya wasiat, kenapa Abdullah bin Jundub bertanya hal seperti ini gitu ya. Dan tentu akan ditegaskan oleh Ali, ya, saya sudah berwasiat untuk khalifah setelah ini adalah Hasan, tidak pernah. Ya, bahkan beliau mengatakan juga beliau tidak menyuruh, juga tidak melarang. Antum asor, kalian lebih paham, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, ini tentang bagaimana pengangkatan Hasan menjadi khalifah. Tetapi tentu berbeda dengan referensi-referensi yang dipegang oleh orang Syiah mengatakan bahwa Ali memiliki wasiat, bahkan Ali sendiri mereka sebutkan memiliki wasiat dari Nabi, ya. Kemudian juga Hasan, padahal tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan yang sahih kalau Ali itu pernah memberikan pemerintah, menyerahkan pemerintah setelahnya kepada Hasan atau dengan wasiat. Baik. Kemudian, ya, diakan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya dan beberapa riwayat menceritakan tentang bai'atnya Hasan, bahwa Amir bin Sa'ib berkata bahwa Hasan bin Abi Thalib, ya, salat Ali bin Thalib, setelah salat kepada orang tuanya, menyelati orang tuanya tadi, kemudian setelah dikuburkan, yaitu tempatnya di dekat Masjid Kufah gitu ya. Kemudian setelah itu, sebelum manusia pulang dari salat fajar, ini salat fajar karena dikuburkan sebelum salat fajar, kemudian selesai salat fajar, sumansaraf al-Hasan ibn Ali min dafnihi pada an-nas ila bay'atihi. Ini disebutkan bahwa manusia, dia mengajak manusia untuk bay'atnya. Fabay'ahu wa kanat khilafatu Ali 4 sinin wa 9 ashur. Ini jelaskan bagaimana lama khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, di mana di sini sebetulnya secara umum riwayat menyebutkan bahwa Hasan diangkat menjadi khalifah setelah penguburan orang tuanya. Taib, kemudian, ya, dua riwayat lain menyebutkan di mana Ali bin Abi Thalib ketika mau dibaiat oleh Ahlul Kufah, bahkan di dalam Ahlul Kufah yang meminta agar dia dibaiat, ya, di antara di sini disebutkan dalam masdar, baik dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah maupun Syiah menyebutkan bahwa yang pertama membaiat Ali adalah Qais bin Sa'ad Al-Ansari, dan dia berkata kepada Hasan, ya, yang pertama membaiat Hasan bin Ali adalah Qais bin Sa'ad Al-Ansari, dia berkata kepada Hasan, "Ubsul yadak." Ya, bentangkan tanganmu, ubayyuka ala kitabillah azza wa jalla sunnati nabihi wa qital muhallin, ya. Kata saat ini bukalah tanganmu, bentangkan tanganmu, aku akan bayanmu, ya, di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, dan memerangi orang yang merebut kekuasaan ini. Faqala Hasan, lalu Hasan menjawab tentang perkataan dia itu, ala kitabillah sunnati nabihi. Faqat, ya, dia katakan, aku dibaiat hanya dengan melalui sesuai dengan kitab Allah dan sunnah nabinya. Fa inna dzalika ya'ti min wara'i kulli syartin. Karena semua syarat-syarat adalah harus tunduk kepada apa yang kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dibaiat, ya, sebenarnya disebutkan juga riwayat Ibnu Athir dalam ya, kitab beliau dan juga Tabari dan Ibnu Jauzi, bahwa di mana waktu orang-orang Kufa ingin membaiat itu, ya, Ali Hasan bin Abi Ali bin Abi Thalib meminta untuk mentaati apa yang dia ambil dalam keputusan dalam pemerintahannya, ya. Kemudian, ya, istata Hasan ala ahli Iraq, di mana Hasan memberikan syarat kepada ahli Iraq, innama aradu bai'atahu bisami' wa ta'ah. Karena dia sudah melihat bagaimana kejadian ayahnya yang dikhianati oleh al-Iraq, ya, oleh masyarakat Kufah. Akhirnya dia mengatakan, ya, setiga masyarakat Kufah, ahli Iraq, masyarakat Iraq yang mau membaiat Ali Hasan bin Abi Thalib, dia memberikan syarat kepada mereka, kalian harus benar-benar taat kepada saya, ya, patuh dan taat. Wa yusalimu man salama. Jadi bahwa dia di mana jika Hasan berdamai dengan siapapun, maka wajib menerima perdamaian itu. Jika Hasan mengajak mereka meraih siapapun, mereka wajib ikut patuh kepada komando Hasan bin Abi Thalib, ya. Disebutkan dalam riwayat Tabari dan dalam kitab Tarikh Tabari dari Az-Zuhri, bai' al-Iraq al-Hasan bin Ali al-Khilafah, di mana al-Iraq membaiat Hasan bin Ali dengan dia membaiat khilafah, fatabiqa ishtaritu alaihim, di mana Hasan memberikan syarat kepada mereka. Innakum sami'una muti'una, kalian harus mendengar dan patuh. Tusalimuna man salamtu, ya, kalian harus mengikuti, ya, berdamai dengan orang yang aku ajak berdamai. Wa tuharibu man harabtu, dan memerangi orang yang aku perangi. Pertaba al-Iraq fi amrihim hina shtata alaihim hadha syarat. Kemudian al-Iraq agak apa enggan menerima syarat itu. Ini akan terbukti nanti di sejarah akhir dari kehidupan Hasan, bagaimana mereka menyakiti Hasan ketika Hasan berusaha untuk mau berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini mereka enggan sebetulnya. Disebutkan juga dalam beberapa lain bahwa di dalam pasukan Hasan atau yang bergabung di bawah kepimpinannya juga bermacam-macam, di antara dari Syiah dan juga orang-orang Khawarij. Nah, wa qalu ma hada lakum bisahibin, bahkan mereka menganggap ini bukanlah pemimpin kalian. Wa ma yuridu hadzal qital, ya. Dan dia sebetulnya tidak menginginkan untuk berperang. Nah, karena mereka sudah prediksi mungkin Hasan ini nanti akan berdamai dengan Muawiyah. Kemudian juga diwakilkan oleh Ibnu Sa'ad dan juga Ibnu Asakir, yang lain Ibnu Katsir juga dalam Bidayah Winaya, ya. Di mana Khalid bin Mudrib berkata, "Sami'tul Hasan bin Ali yaqul." Di mana Hasan Ali Malik aku mendengar berkata, "La ubayyukum illa ala ma aqulu lakum." Ya, aku tidak menerima baiat kalian kecuali apa yang aku katakan kepada kalian. Qalu wa ma huwa? Lalu mereka menjawab, apa itu? Qala tusallimuna man salamtu wa tuharibu man harabtu. Ini juga riwayat seperti ini banyak diriwayatkan, di mana dia Hasan bin Abi Thalib betul-betul meminta mereka untuk patuh ke bawah komandonya, ya, berdamai dengan orang yang diajak berdamai oleh Hasan dan memerangi orang yang diperangi oleh Hasan. Demikianlah Maimun bin Mihran, seorang tabi'i, menyatakan innal Hasan bin Abi Thalib bai' al-Iraq, ya, bahwa Hasan bin Abi Thalib membai' al-Iraq, ya, setelah Ali dengan dua bai'at. Bai'ahum al-imarah, membai' mereka dengan atas bai'at kekuasaan, ya, bahwa bai'at imarah maksudnya mengakui sebagai khalifah, kemudian bai'at dengan syarat yang terkhusus, yaitu di bai'at alaiya qulufi ma dakhala fi, mereka harus mematuhi bai'atnya, ya, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Hasan, ya, wa yardu bima radiya bihi, dan menerima apa yang diridai oleh Hasan dan memasuki apa yang dimasuki oleh Hasan. Kemudian, ya, dan riwayat serupa juga diriwayatkan oleh sebagian ulama Syiah. Ini menunjukkan bahwa riwayat ini, ya, orang Syiah pun mengetahui bahwa poin daripada syarat yang disebutkan oleh Hasan ini diakui oleh referensi Ahlussunnah maupun referensi oleh Syiah, bahwa Hasan memberikan syarat kepada masyarakat Irak saat itu yang membaiatnya. Nah, kemudian setelah memerintah Hasan, ya, yang masuk kepada kekuasaannya adalah yaitu di kekuasaannya Khalif Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah, Yaman, Irak dan Khurasan. Ya, itu sekitar 7 bulan dia memerintah, atau dikatakan 8 bulan, ya. Kemudian bahwa Khilafah Hasan merupakan bagian dari penjemputan tata khilafah Khulafa Rasyidin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa khilafun nubuwa salah sunnah sanad sebagaimana dalam hadis Safina yang masyhur, ya, bahwa lemasa khalifahan apa namanya khulafa arsyidin itu adalah 30 tahun. Nah, jika dihitung-hitung masa pemerintahan khulafa arsyidin, kita mulai dari Abu Bakar Siddiq adalah yaitu sekitar sekitar 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan, kemudian Umar bin Khattab itu 10 tahun 6 bulan. Ya, 10 tahun 6 bulan berarti adalah berjumlah ya 12 tahun 9 bulan. Tambah dengan Utsman 12 tahun, ya. Kemudian Ali yaitu sekitar 4 tahun 9 bulan. Maka sisanya adalah 6 bulan itu kesempurnaan daripada masa khalifahan itu Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, ini ulama menjelaskan, maka oleh sebab itu ulama mengatakan Hasan termasuk khalifah karena penyempurnaan dari khulafa ar-rasyidin. Masa khalifahnya termasuk dalam masa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu masa khalifah ar-rasyidin adalah selama 30 tahun. Baik. Kemudian bentuk pemerintah setelah itu adalah yaitu mulk, itu kerajaan. Sebenarnya yang awal raja, awal mulk Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, ini yang disebutkan juga Ibnu Katsir menyebutkan ketika menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW, al-khilafatu fi ummati salasuna sana summal muluk ba'da dhalik. Ya, bahwa untuk kekhalifahan, pemerintahan kekhalifahan dalam tengah umat ini sekitar 30 tahun, kemudian berbentuk kerajaan. Ibnu Katsir mengatakan, innama kamul thalathuna bi khilafati Hasan bin Abi Talib. Sempurnanya 30 tahun adalah dengan masukan masa kekhalifahan Hasan bin Abi Talib. Fa'inna nazal anil khilafah li Muawiyah fi rabil awal min sana ihda wa raba'in. Dan sungguhnya Hasan bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Muawiyah perdamai pada bulan Rabiul Awal pada tahun 41 Hijriah. Pada tahun 41 Hijriah, wadzalika kamu li sunnah sana min maut Rasulullah SAW. Kata Ibnu Katsir, dengan demikian sempurnalah 30 tahun dari semenjak wafatnya Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW wafat di Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah, ya. Dan ini menunjukkan dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, karena memang persis seperti apa yang beliau beritakan. Kemudian, ya, dengan demikian, ya, sempurnalah masa Khalifah Rasyidin selama 30 tahun, ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW dengan masukan 6 bulan masa khalif pemerintahan Hasan bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Taib. Kemudian, ya, bagaimana kondisi pemerintahannya selama 6 bulan itu? Ya, pemerintahan Hasan bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berapa? Bagaimana kondisi pemerintahannya? Tentu pemerintahan dalam kondisi sangat sulit dan susah, ya, karena memang kondisi keamanan, ya, ketiga beraturan dan juga pengkhianatan-pengkhianatan daripada banyaknya orang-orang yang mencari apa namanya masalah dalam pemerintahan Hasan tersebut. Nah, sehingga apa namanya adanya semacam suasana perang antara rakyat Kufah dengan masyarakat Syam, yaitu di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam apa namanya kondisi seperti ini, ketika Kufah membaiat Hasan bin Abi Thalib dengan khilafah, ya, wa lidzalika lam yakun ladal Hasan muttasi'an min waqt li ijra'i taghyirat idariyah. Jadi memang tidak punya waktu dia untuk memperbaiki kondisi pemerintahannya, ya, saat itu, ya, karena memang masa pemerintahannya 6 bulan. Dan juga tidak punya banyak kebijakan untuk mengganti berbagai gubernur-gubernur yang ada. Maka dia banyak menetapkan gubernur-gubernur atau pimpinan-pimpinan yang telah ditunjuk di masa pemerintahan ayahnya sendiri. Sekecuali Kufah, maka dia mengangkat itu Mughirah bin Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib. Ini dari anak pamannya juga, yaitu karena Haris adalah saudara juga dari Abu Talib, Ali bin Abi Talib, ya. Naufal ini berarti anak paman, ya. Al-Mughirah itu anak paman daripada Ali bin Abi Talib juga, dari Al-Bait. Kemudian ba'da masara ila Muawiyah badala min waliyah sabiq, ya, setelah pergi ke Muawiyah ganti sebagai pemimpin sebelum Hanif bin Hauza. Kemudian dari Madain, kota Madain, tetap dilanjutkan pemerintahan Sa'ad bin Mas'ud As-Saqafi, ya. Kemudian juga Hasan juga menetapkan yaitu waqastabaqa al-Hasan bi iban khilafati wastama syaisul mansubu ila nihayat, dan dia tetap menjadi pemimpin dari di Madain ini Sa'ad bin Mas'ud As-Saqafi sampai saat Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun di Basra, di sana ada Abdullah bin Abi Thalib yang menjadi gubernur di sana di masa Ali bin Thalib. Disebutkan dari riwayat setelah wafatnya Ali bin Thalib, Abdullah bin Abbas pindah ke Hijaz atau di Mekah. Dia fokus waktu itu hanya meriwayatkan hadis dan mengajarkan tentang tafsir Al-Qur'an yang terkenal dengan madrasah tafsir Abdullah bin Abbas di Mekah. Jadi setelah wafatnya Ali bin Thalib, Abdullah bin Abbas berhenti dari menjabat jabatan politik waktu itu, ya. Ya, kemudian beliau pindah ke Mekah dan fokuskan kegiatan beliau hanya menyebarkan ilmu, ya. Dan ini disebutkan setelah itu beliau pindah ke Mekah, ya. Dan beliau memfokuskan untuk menyebarkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Kemudian, ya, juga ada riwayat menyebutkan bahwa kan ada syahadat dan juga ada riwayat menyebutkan bahwa menjadi saksi waktu perdamaian antara Muawiyah dan Hasan bin Abi Thalib juga Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian adapun Biladul Faris, yaitu yang Biladul Faris adalah Iran, ya. Yang menjadi gubernur adalah Ziyad bin Abih, ya, yang setelah diangkat oleh Ali bin Thalib sebelumnya, ya. Ini sebetulnya menyebutkan, ya, pejabat-pejabat di masa pemerintahan Ali bin Thalib dan kelanjutan di masa Khalifah Hasan bin Abi Thalib. Kemudian, ya, secara ringkas di sini sebutkan orang-orang yang menjabat sebagai gubernur di masa Hasan. Di Kufa ada itu pertamanya Hani bin Hauza diganti oleh Mughirah bin Nawfal. Kemudian di Madain Sa'ad bin Mas'ud. Kemudian di Basra Abdullah bin Haris bin Nawfal. Ini juga dari Ahlul Bait juga. Kemudian di Wali Faris, yaitu Iran sekarang, yaitu Ziyad bin Abi. Kemudian sebagai Perdana Menteri, atau kalau kita sekarang sebagai setaris negaranya, Abu Baidillah bin Abi Rafi'. Kemudian sebagai Hakim Mahkamah tertingginya adalah Syureh bin Haris. Ini Syureh juga menjadi Qadi di masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian sebagai, kalau kita Kapolri-nya lah, Saibu Syurta, ya, sebagai tertinggi dari Angkatan Panglima, ya, itu Ma'kal bin Qais Aryahi. Kemudian jadi gubernur di Azerbaijan adalah Qais bin Sa'ad al-Ubadah dan Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Talib. Kemudian Qaid Syurta al-Khamis juga ketika dia menyiapkan pasukan untuk berhadapkan Muawiyah yang tidak jadi perang, itu dipimpin oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kemudian bagaimana kisah yaitu perdamaian antara Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ya. Di mana kita sudah tahu bahwa Rasulullah SAW sudah memang menyampaikan bahwa Hasan adalah seorang tokoh yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Ya, ini adalah suatu mukjizat yang terbukti di masa pemerintahan Hasan sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Khair dan sahihnya. Ini alamat atau tanda salah satu ciri dari kenabian Nabi SAW, karena faktanya terbukti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di masa hidup beliau. Ya. Dan oleh sebab itu, Hasan Basri berkata, aku mendengar Abu Bakar berkata, baina Nabi SAW yakhtub, ja'al Hasan. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah, lalu datang Hasan menghampiri beliau, maka Nabi SAW berkata, ibni hadha sayyidun, wala'allahu yuslihu bi baina fi'atain, ya, minal muslimin. Kata Rasulullah SAW kepada Hasan, ya, menunjuknya, mengisyaratkan anakku ini adalah, ya, seorang tokoh yang semoga Allah mendamaikan dengannya dua kelompok kaum muslimin. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dari Hasan menyebutkan juga sama riwayatnya, tapi ditambah di situ dengan sebutkan bahwa Hasan dibawa oleh Rasulullah SAW, diangkat ke dalam mimbar, dan kemudian Rasulullah SAW menyihatkan Hasan kepada para sahabat yang menghadiri khutbah tersebut. Kemudian menyampaikan perkataan tadi bahwa ini adalah cucuku ini adalah akan menjadi seorang tokoh yang mendamaikan dua kelompok dari kaum muslimin. Satu faedah di sini, faedah ilmiah yang dapat kita lihat adalah bahwa perdamaian itu sangat dianjurkan dalam Islam, dan sehingga sifat Hasan dipuji oleh Rasulullah SAW. Ini satu pelajaran. Maka Allah tegaskan dalam surah Hujarat menjelaskan, wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma fa in ba'at ihdahuma 'alal ukhra fa qatilu allati tabi hatta tafi'a ila amrillah. Jika ada dua kelompok kaum muslimin saling berperang, ya, maka damaikanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. Jika salah satu dari dua kelompok itu tidak mau berdamai dan melakukan kezaliman, faqatil lati tabghi hatta tafi'al, maka boleh diperangi kelompok yang zalim, kelompok yang enggak untuk berdamai, kelompok yang selalu ngotot untuk berperang, ya, tidak mau melakukan suatu perdamaian atau melakukan suatu kezaliman, dia maka di sini boleh diperangi. Dan ini sehingga demi pentingnya perdamaian itu Allah mengizinkan untuk memerangi, ya, memerangi kelompok walaupun dia muslim. Maka ijtihad-ijtihad yang terjadi waktu perang Siffin, perang Jamal, ini ijtihadnya mengambil dari ayat ini, sahabat melihat dari ayat itu, ya. Nah, walaupun kedua kelompok tersebut saling beristihad, kelompok dari Muawiyah maupun yang ikut perang Jamal bersama Aisyah dan juga Tolha dan Zubair. Nah, kemudian, ya, bagaimana awal-awal terjadi perdamaian itu? Ya, disebutkan dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah Jamaah, ya, bahwa awal-awal terjadinya rencana perdamaian itu adalah setelah Hasan diangkat menjadi khalifah, ya, kemudian disebutkan bahwa Hasan dipaksa oleh masyarakat Irak untuk memerangi Muawiyah. Ini ada yang menyebutkan demikian, sehingga dia terpaksa untuk keluar. Namun akhirnya di saat sudah mendekati pertempuran, Hasan berkhutbah, dan ada beberapa riwayat menyebutkan di mana Muawiyah ketika sudah menghadapi juga, membawa pasukan juga, ada berbicara kepada Muawiyah, seandainya kedua kelompok ini saling perang, akan banyaklah korban, kemudian siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka dan juga janda-janda mereka. Hal yang sama juga dikatakan oleh Hasan bin Abi Thalib, ya. Innal Hasan bin Abi Thalib, ya, bay' al-Hiraq bada Ali bay'atain. Ini sebut tadi sudah kita sebutkan, ya, di mana dia mensyaratkan hal itu. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa Hasan itu, para ulama mengambil faedah dari ungkapan Hasan ini, sudah tergambar ungkapan ingin untuk berdamai dengan Muawiyah, karena dia sudah mengatakan, meminta kepada Al-Iraq, mereka harus mematuhi segala putusan yang diambil oleh dia. Apakah perang atau perdamaian? Ya, karena memang dia melihat dari watak masyarakat Irak ini, adalah orangnya keras kepala dan tidak mau berdamai dan begitu, ya. Suka membuat keributan. Nah, akhirnya, memang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ketika beliau di Madinah menunjuk ke arah timur, yaitu ke arah Kufah dan Basrah dan Irak itu, al-fitan hauna, al-fitan hauna. Fitnah-fitnah akan timbul dari sini, kata Rasulullah SAW. Itu di arah Irak. Dan kalau kita lihat, berbagai pertempuran, perperangan, berbagai aliran-aliran, itu muncul dari daerah Kufah, ya. Nah, ini juga kebenaran dari apa? Bukti dari sabda Rasulullah SAW. Kemudian, diwakilkan oleh Ibn Sa'ad dalam tabaqatnya bahwa menyebutkan bahwa Muawiyah mengutus kepada Hasan setelah wafatnya Ali bin Talib, fa'aslah alladhi bainahuma sirran. Jadi setelah sebetulnya Muawiyah pun mengirim utusan secara diam-diam kepada Hasan, ya, untuk mungkin, ya, tadi sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana kesedihan Muawiyah ketika Ali terbunuh. Kita sudah sebutkan riwayat kemarin di pelajaran kita sebelum ini, bagaimana Muawiyah meminta kepada seorang sahabat bercerita tentang kemuliaan akhlaknya Ali bin Abi Thalib, kemudian dia menangis, ya. Kemudian istrinya malah menegur, "Kenapa kamu nangis? Padahal engkau pernah berperang dengan dia," begitu kan? Dan akhirnya dia mengatakan bahwa Ali adalah orang terbaik yang hidup setelah ayah di masa dia. Kemudian setelah itu, ya, dia mengirim seseorang kepada Hasan, ya. Sebenarnya dikatakan Amr bin Dinar, "Anna Muawiyah kana ya'lamu Hasan kana akrahun nas lil fitnah." Jadi Muawiyah tahu bahwa Hasan adalah orang tidak suka terjadinya fitnah di tengah umat ini. Falamatu fi Ali, ba'asa ilal Hasan fa'aslaha alladhi bainahu bainahu sirran. Lalu dia mengirim utusan kepada Hasan, kemudian mereka berdamai secara diam-diam, ya. Wa atau Muawiyah ahdan in hadatsa bi hadats wal Hasan hayyun lisammihi wa la ja'alna hadzal amr ilaihi. Kemudian Muawiyah memberi sebuah perjanjian, seandainya dia wafat atau meninggal, maka yang akan menggantikannya secara tegas ditunjuk oleh Muawiyah adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini disebutkan sebuah riwayat dari tabaqat Ibn Sa'ad dan dari yaitu Amr bin Dinar. Ba'da kasyaf al-Hasan an-niyati fi shalhi ma'a Muawiyah, ya. Tadi sudah kita sebutkan dua indikasi ungkapan Hasan bin Abi Thalib kepada masyarakat Irak, itu sudah terbayang bahwa seakan-akan ini dia menginginkan perdamaian, ya. Kemudian juga apa yang datang dari Muawiyah, terlihat ada keinginan untuk berdamai, ya. Waqan muhawala litiyali. Nah, ini musibahnya ketika masyarakat Irak merasa bahwa Hasan ini akan berdamai dengan Muawiyah, ada upaya-upaya untuk melakukan pembunuhan kepada Hasan bin Abi Thalib. Jadi di masyarakat Irak sendiri, maka di dalam sebuah makalah yang pernah kita bahas dalam beberapa Tabligh Akbar itu tentang bagaimana yang membunuh hakikat dari membunuh Ali, membunuh Hasan, membunuh Hussein dan Uqail, ya, bin Ja'far. Itu kalau kita lihat adalah penyebab utamanya dari orang-orang yang mengaku membelanya dan akhirnya membiarkan mereka terbunuh dengan begitu saja. Nanti akan kita lihat juga dengan sejarah terbunuhnya Hussein di Karbala. Nah, ini mereka justru tidak senang kalau Hasan mau menyerahkan kekuasaan ini kepada Muawiyah. Sebenarnya disebutkan dalam beberapa literasi bahwa riwayat banyak menyebutkan dalam tentang bahwa Hasan bin Ali ketika dia telah menjadi khalifah, ya, ketika terbunuh ayahnya, bainama wasalli idza wasaba li rajulin fata'anu bi khanjar. Setelah dia berkhutbah di bait menjadi khalifah, ada seseorang yaitu setelah saat salat dia berusaha untuk menikamnya dengan pisau, ya, khanjar, senjata. Wa za'ama Husain annahu balaghahu anna la ta'anu rajulun bani Asad. Ya, kemudian ada yang mengira bahwa dia adalah seseorang dari Bani Asad, ya. Dan ketika itu Hasan sedang sujud. Kemudian disebutkan, ya, qala bayasumuna anna ta'nu waqa'a fi warakihi famarida minha ashuran summa bari'a. Sehingga luka itu menyebutkan dia sakit berapa bulan kemudian sembuh, ya. Kemudian duduk di atas mimbar dia, ya. Kemudian, ya, faqala ya ahli Iraq. Setelah itu dia berpidato kepada ahli Iraq, ittaqullah fina. Ya. Setelah itu dia berpidato setelah dia sembuh dari lukanya yang tadi ditusuk dia, ya, oleh seseorang tadi. Dia memberikan bahwa dia sudah tahu ini adalah pelakunya adalah orang Irak. Maka wahai al-Irak, ittaqullah fina. Wahai masyarakat Irak, ya, hendaklah kalian, ya, takut kepada Allah untuk selalu mengusui kami atau menyakiti kami. Fa inna umara'akum, kami ini adalah pemimpin kalian. Wa difanukum al-bait. Saya ini adalah juga tamu juga sebagai al-bait kami ini, kata Hasan kepada mereka. Kemudian Hasan menyebutkan tentang keutamaan al-bait. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Ahzab, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa al-baiti wa yutahhirakum tathhira." Ya, sungguhnya Allah ingin membersihkan kalian dari dosa wahai al-bait dengan sebersih-bersihnya. Qala fa mazara yaqulu dhalika hatta ma yara ahadun min ahli masjid illa huwa yakhnubuka. Ini sampai dia mengulang-ulang ungkapan tersebut sampai orang-orang yang ada dalam masjid itu menangis, ya. Nah, ini kejadian pertama bagaimana mereka berusaha untuk tidak terjadi perdamaian antara Hasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka berusaha membunuh Hasan bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Baik. Kemudian setelah itu, ya, menyebutkan dalam juga literasi Ahlussunnah menyebutkan bahwa al-Iraq qadafanul Hasan ila khurut di kitab al-Samna. Ini ketika itu al-Iraq ingin berperang dengan al-Syam. Mereka mendesak Hasan bin Abi Thalib, bin Ali bin Abi Thalib untuk mempersiapkan pasukan. Ya. Min ghairi rukbatin minhu, ya, tanpa kesukaan sebenarnya, tanpa keridaan dari Hasan, ya. Fakharaja Hasan bi Syai'in Iraq min Kufa ila Madain. Lalu keluarlah Hasan dengan pasukan dari Iraq dari Kufa ke Madain, sebuah tempat Madain namanya. Itu sekitar jumlahnya kalau enggak salah 12.000 pasukan, ya. Kemudian, ya, di mana disebutkan dalam sebuah literasi Ibnu Sa'ad menyatakan dalam tabaqatnya bai' al-Iraq ba'da Ali al-Hasan, setelah al-Iraq membai'at Hasan setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, summa qalu lahu, mereka meminta kepada Hasan, sir ila haula'il qaum alladziina 'asu Allah wa rasulah. Jadi dia meminta, mari perangi orang yang durhaka pada Allah dan Rasulnya, wartakabul 'azima wa dan mereka telah membuat kericuan yang besar, macam-macam tuduhannya. Fa inarju an yumakkinallahu minhum. Kami berharap Allah akan membuat kami menang melawan mereka. Maka Hasan ya mempersiapkan pasukan atau tuntutan dari mereka sekitar 12 ribu orang ya. Kemudian diistilahkanlah pasukan dengan Syurtatul Khamis. Kemudian dari riwayat itu terjelas bahwa Al-Iraq humul ladzi dafa al-Hasan ila Khurut li qital al-Syam. Dari riwayat-riwayat ini tergambar bahwa yang memaksa Hasan untuk berperang itu adalah Al-Iraq ini untuk merangi Al-Syam tanpa ya kemauan darinya. Kemudian wa dalam qad asyara ila Ibn Katsir, hal ini juga dijelaskan Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayahnya. Ya, wa lam yakun fi niyatil Hasan ayuqatila ahadan. Di mana Hasan tidak punya niat untuk memerangi siapapun. Lakin ghalabu ala ra'yihi, tetapi pasukannya orang-orang Irak memaksanya ya. Fajtama'u istima'an 'aziman la yasma' bimithli. Mereka mempersiapkan pasukan yang sangat besar. Fa amara Hasan Ali bin Abi Thalib Qais bin Sa'ad ubada ala muqaddimah. Maka diangkatlah sebagai panglima yang di depan adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah sebagai pimpinannya, yaitu sekitar 12 ribu orang pasukan. Ya, kemudian dia berjalan menuju daerah Syam untuk merangi Muawiyah. Ya, kemudian wa alu Syam ya falam istaza bil main, ketika pasukan yang 12 ribu tadi sampai di Madain, di situ mereka beristirahat. Kemudian wa qaddamal muqaddimata baina yadayhi. Kemudian Hasan di sana berkhutbah. Nah ini nanti awal kejadian di mana mereka menyiksa Hasan di sini. Kemudian bahwa sejarah keluarnya Hasan dari Kufa itu memerangi Al-Syam ini yang berakhir dengan perdamaian dengan Muawiyah pada bulan Safar tahun 41 Hijriah. Ya. Kemudian ya bahwa Hasan ya qad azhara hankatan kabiratan qad dala ala adha'i wa indama lam yasha'i wajhu al-Iraq min al-bidayah. Kenapa Hasan tidak memutuskan saja, tidak mau atau bersukuku dengan pendapatnya? Tapi Hasan ini punya siasat, dengan pintarnya dia tidak mau menentang arus yang begitu besar dari masyarakat orang Irak untuk perang melawan Syam. Ya uliqima alaihim dalil wa yusbitusika nadharati fihim, agar dia ingin melihat ya bagaimana kesetiaan mereka kepada Hasan ini ya. Kemudian dia ikuti kemauan mereka terlebih dahulu. Kemudian fawafaqa 'ala al-masir al-harbi mu'ayyan, sehingga Hasan setuju untuk ikut mengikuti keinginan mereka untuk perang Muawiyah. Setelah sampai tentang keluarnya berita Hasan untuk merangi masyarakat Syam kepada Muawiyah ya, maka Muawiyah pun mempersiapkan pasukan dari Ahli Syam untuk ke Irak sampai tempatnya jisir Al-Manbaj. Ya, fa aqbala bi jisir Manbaj ila Maskan. Dari situ mereka berkumpul. Ya, kalau masukan Hasan bin Ali di Madain, ini di sebuah jembatan namanya jisir Manbaj, itu kemudian terus ya kemudian langsung ke Maskan fi khamsi ayyam wa dakhala fi yaumis sadis. Ya, sampai di suatu tempat namanya Maskan itu pada hari yang ke-6. Tabadul Rasul wa wuqu' as-suluh. Nah, ini terjadinya saling mengirim utusan untuk berdamai antara Hasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Insyaallah masalah perdamaian ini sekarang kita cukup sampai di sini dulu karena waktu batas kita, yaitu pembahasan kita sampai pada Hasan dengan segala pasukannya sekitar 12.000 orang sampai di Madain, yang dipaksa oleh masyarakat Irak untuk memerangi masyarakat Syam yang dibawa pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian juga sampai berita ini kepada Muawiyah, akhirnya Muawiyah juga mempersiapkan pasukan dan menghadang di jalan juga ke arah Syam, jadi tempat namanya Maskan atau disebut dengan Jisr Manbaj, ya, Jisir Manbaj. Di situ mereka pasukan tidak akan bertemu. Jadi insyaallah pada kajian akan datang kita akan mulai yaitu bagaimana terjadinya perdamaian antara Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena ini kalau kita bahas waktu kurang tidak mencukupi kita. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang, yaitu dengan topik perdamaian antara Hasan bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, sebagai bukti benarnya ungkapan Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, inna bin hadza sayyidun wala 'ala Allah yuslihu bihi baina fa'atain 'azimatain minal muslimin. Sungguhnya cucuku ini adalah seorang tokoh yang Allah damaikan insyaallah dengannya, yaitu dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai. Demikian pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa pelajaran kita lihat di sini. Pertama, pujian Rasulullah kepada Hasan, dan kemudian juga bagaimana rakyat Irak yang begitu membandel dari awal ke apa namanya, yang selalu memprovokasi terjadi fitnah, ya. Bahkan mereka memaksa penguasanya untuk berperang, ya. Ini sudah kalau kita lihat sejarah dari awal, ya, bagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab, rakyat Kufah selalu atau Irak selalu bikin masalah, sehingga Sa'ad bin Waqqas diganti oleh Umar bin Khattab. Dan kemudian di masa Utsman, mereka lah yang banyak membuat fitnah juga. Nah, sampai di pemerintahan Ali bin Abi Thalib juga mereka juga, ya. Dan ini tadi sudah kita katakan, memang benar apa yang katakan Rasulullah, al-fitnah hauna belum menunjuk ke arah Kufah dan Irak dan juga atau Basrah. Demikian insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bagaimana terjadinya perdamaian antara Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan kembalikan kepada pembantu kita di studio Cilengsi untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk kita jawab. Naam, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Selanjutnya, Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya, silahkan. Kami tunggu pertanyaan Anda, baik via telepon maupun pesan singkat. Untuk via telepon, Anda bisa menghubungi nomor kami di 0218236543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkatnya di 0819896543. Kami persilahkan untuk penelpon yang pertama kami angkat. Halo. Halo. Silakan. Belum masuk, kami coba kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Ini dengan Bapak Badri di Situbondo, Jawa Timur. Silakan Bapak Badri, pertanyaannya dikecilkan dulu volume televisinya, ya. Oh iya. Ini mau tanya, itu kan berkaitan dengan tema apa? Hasan bin Abi Thalib itu. Itu kan saya pernah mendengar suatu cerita bahwa Hasan bin Abi Thalib itu terbunuh. Ya. Itu terbunuhnya itu setiap anus saat apa itu, saat terjadi pembunuhan itu. Kapan gitu ya Pak, ya? Kapan dan kapan, kejadian apa dan yang menyebabkan itu terbunuh? Siapa pembunuh Hasan itu? Ya. Ya, saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Baik, dari Bapak Badri dari Situbondo. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada beliau dan kita semua. Pertanyaan Bapak insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu bagaimana akhir dari kehidupan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, secara umum kita jawab bahwa beliau wafat bukan terbunuh dalam artian dengan senjata, bukan juga dibunuh dengan senjata ada artian atau dalam perperangan atau diculik, enggak. Beliau memang ada riwayat terbunuh dalam bentuk diracun, itu ada riwayat menyebutkan, ada mengatakan beliau terbunuh dalam bentuk diracun oleh orang yang tidak diketahui, ya, tetapi ada juga riwayat mengatakan mengatakan beliau tidak mati dalam keadaan normal begitu, ya. Tapi yang masyhur di kalangan sebagian kaum muslimin adalah bahwa dia mati terbunuh dalam artian bukan terbunuh dengan pedang, tapi dia dalam riwayat menyebutkan bahwa dia diracun. Ya, nanti akan kita bahas siapa yang meracunnya. Tetapi tidak benar yang meracunnya adalah yang sebagai referensi yang datang dalam kita orang Syiah yang meracunnya adalah istrinya sendiri, kemudian dia itu istri dibayar oleh Muawiyah, dan ini dikatakan oleh Ibnu Katsir ini tidak benar, dan juga para ulama-ulama kita menulis sejarah ini tidak benar sama sekali. Bagaimana Muawiyah bisa menemui istrinya Hasan segala macamnya, ya kan? Dan kita lihat ya, Muawiyah juga punya akhlak yang mulia dari awal memuhammati al-bait. Nah, ini yang kita akan lihat nanti bagaimana perdamaian yang terjadi dan bagaimana Muawiyah juga memuliakan Hasan setelah dia menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Muawiyah, bagaimana hubungan antara Muawiyah dan Hasan. Jadi ini akan kita bahas. Tapi jawaban secara umum, ada dua riwayat menyebutkan beliau ada mati dan keadaan biasa saja, tidak ada pembunuhan atau upayanya pembunuhan. Ada riwayat menyebutkan beliau ada upaya pembunuhan dengan bentuk diracun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih untuk jawabannya. Kembali kami akan mempersilahkan untuk Anda yang telah atau bersiap untuk menghubungi kami via telepon, kami persilahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana? Mohon maaf. Dengan ibu Somi dari Cibinong. Silakan ibu pertanyaannya. Kenapa ya kok dulu lebih banyak perang-perangan kok gitu di zaman Nabi ketimbang zaman sekarang, kan sedangkan sekarang hanya perang melawan-lawan nafsu aja, kan itu gimana tetap penyelesaiannya? Dan yang pengen saya tahu juga tuh kalipah-kalipah itu sama juga dengan MPR, DPR, kita gubernur di zaman sekarang tetap. Oh, maksudnya pemerintahan mereka apakah sama dengan pemerintahan seperti sekarang ada MPR, yeah, DPR-nya? Iya, yeah, Pak. Baik. Maksudnya itu ya, senjatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Untuk kita ketahui ketika kita membaca sejarah Islam, ya, di mana di masa dahulu peperangan-peperangan dimaksud itu tidak seperti sekarang ini, ya. Di sini sekarang di masa kita banyak juga peperangan-peperangan sebetulnya. Ya, apa yang terjadi di Kashmir, apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di berbagai belahan dunia gitu. Tapi di masa itu peperangan-peperangan itu tidak separah seperti sekarang ini, mati orang sekian banyak, ya, dengan alat-alat anak-anak segala macam, tidak. Peperangan-peperangan itu timbul bukan berarti peperangan dalam masalah memperjuangkan hawa nafsu. Ya, ini adalah untuk menegaknya keadilan dan perdamaian sebenarnya yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat yang kita bacakan tadi. Namun masa terbanyak bukan berarti perang terus gitu ya. Di masa Umar bin Khattab bagaimana kenyamanan, di masa Umar bin Affan, di masa Abu Bakar Siddiq, di masa Rasulullah SAW, berperangnya mereka itu memperjuangkan agama, yaitu karena mereka ditekan oleh kalau di masa Rasulullah lawannya ya orang musyrikin. Di masa Umar bin Khattab juga demikian, di masa Abu Bakar juga demikian, di masa Utsman juga demikian gitu. Adapun perselisihan-perselisihan itu ya banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam Islam ingin membuat sebuah keonaran dalam Islam, seperti awal terjadinya fitnah di masa Utsman, ya, sebagaimana juga terjadi Umar bin Khattab terbunuhnya ada juga oleh orang Majusi, ya, Abu Lu'un Majusi. Kemudian adanya provokator-provokator yang masuk ke dalam Islam yang mereka memancing terjadi keonaran. Kalau kita lihat manhaj dari para sahabat, ya, mereka ingin mendamaikan perkara-perkara itu, ya, seperti apa yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib maupun di masa Hasan sendiri, itu berupaya untuk mendamaikan. Tapi kan juga terjadi hal-hal yang sama di mana-mana juga terjadi ketika adanya ketidaknyamanan, ketika adanya kekuatan pemerintahan, sehingga banyaknya orang-orang yang di dalam pasukan Ali bin Abi Thalib ini, khusus dari masyarakat Kufah tadi dan juga yang berlanjut kepada masa Ali Hasan, karena mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam pasukan yang ikut memberontak kepada Utsman, dan mereka berkeliaran di dalam pasukan Ali dan juga berlanjut pada Hasan. Nah, mereka ini tidak berkeinginan terjadinya sebuah perdamaian, karena di waktu perdamaian Ali dan Muawiyah hampir tercapai, itu mereka membuat keonaran karena takut jika tercapainya sebuah kesepakatan antara Ali dan Muawiyah atau semasa Hasan dengan Muawiyah, tentu kekuatan akan beralih kepada kekuatan yang sifatnya menegakkan keadilan, sehingga mereka-mereka yang membuat keonaran tadi bisa ditangkap, akan diadili. Ini yang membuat mereka seperti itu. Jadi pancingan-pancing itu datang dari sebenarnya yang tidak kita kisahkan tadi, dari masa Ali Hasan yang diprovokasi, yang dipaksa oleh sebagian orang dari Irak itu untuk supaya tetap melanjutkan peperangan menaklukkan Muawiyah atau masyarakat Syam. Jadi kalau kita lihat sejarah yang ada, pembunuhan-pembunuhan yang ada di dalam Islam, disebutkanlah para ulama, korban yang jatuh dibandingkan dengan korban yang terbunuh di Afghanistan oleh orang-orang yang berperang di sana, ya tidak sebanding dengan berbagai korban-korban yang jatuh di masa Rasulullah, tidak dibandingkan. Ya, mereka berperang bukan dengan senjata yang memusnahkan manusia. Ya, mereka berperang dengan pedang, dan kalau luka pun bisa disembuhkan, gitu. Dan jumlah pasukan orang yang terbunuh dibanding dengan jumlah sekian banyak pertempuran Rasulullah dibanding dengan sebuah pertempuran yang terjadi di perang dunia kedua, pertama atau dunia kedua, enggak ada bandingannya. Ya. Nah, oleh sebab itu di sini tepatnya di antara pelajaran yang wajib kita lakukan adalah wajibnya kita untuk menjaga keamanan negara dan jangan terprovokasi dengan kelompok-kelompok yang mereka itu ya menuansa apa namanya yang apanya fokusnya kepada penguasa saja dan tanpa memperbaiki diri mereka sendiri. Ini karena memang manusia itu punya hawa nafsu dan itu sebagai ujian yang Allah timpakan pada manusia. Maka terjadi itu terlihat bagaimana kebenaran, bagaimana menyikapi peristiwa-peristiwa yang itu sebagai pelajaran, ya itu semua dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW ketika terjadi fitnah-fitnah itu di semasa hidup sudah memberikan gambar kepada umatnya, jika terjadi fitnah begini kalian ambil sikap begini, itu sudah ada penjelasan Rasulullah SAW. Rasulullah juga menyebutkan akan datang dari pemimpin-pemimpin layah tadu nabi hudaya walisanu musnati, akan ada pemimpin yang tidak menjalankan petunjukku dan menjalankan sunnahku, dan berikan nasihat apa solusinya oleh Rasulullah SAW. Ketika terjadi perpecahan-perpecahan belahan, Rasulullah juga memberikan apa solusi-solusi. Fa'alaikum bisunnati sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiyyin ba'di. Kemudian juga ketika menyebutkan terpecah belahnya kelompok-kelompok dalam Islam ini, ya sudah takdir Allah sebagai ujian bagaimana orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan akidah yang benar atau malah ikut dengan berbagai paham-paham menyimpang yang pada akhirnya semua kelompok-kelompok itu bermuara pada angkat senjata. Kita lihat sekarang kelompok-kelompok yang ada di negara kita ini saja, ya, yang suka mengangkat yang senjata, yang suka memusuhi dengan kekerasan, dengan beringas, kelompok yang mana? Ya, yang mereka menuduh kelompok lain beringas, tapi mereka yang beringas-beringas, ya. Karena mereka itu pada akhirnya adalah tidak mengerti tentang bagaimana bahayanya menumpahkan darah seorang muslim. Ya. Tetapi ada pun sikap-sikap ijtihad para sahabat itu dalam rangka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang kita bacakan ayat dalam surat Al-Hujurat yang kita bacakan tadi, wa in ta'ifatani minal mu'mini ittalu faslihu. Nah, buktinya tadi ketika Hasan memilih untuk menjaga tidak tertumpahnya darah, kemudian di masa Utsman demikian pula dia tidak mau dijaga oleh para sahabat. Ya, ini bukti bahwa orang-orang yang berilmu itu menjaga darah kaum muslimin. Utsman bin Affan saja menyatakan jangan sampai satu tetes pun darah tertumpah gara-gara membela aku. Maka dia mengusir semua sahabat yang berkeliling di keliling istana beliau, di rumah beliau, untuk menjaga beliau dari orang pendemonstrasi yang datang mengepung rumah beliau. Tapi tiga orang sahabat tadi yang kita sebutkan, mereka tetap setia menjaga Utsman, di antaranya Hasan bin Abi Thalib, kemudian Muhammad bin Talha bin Ubaidillah. Kemudian adalah Ja'far ya, yang ikut menjaga rumah Utsman. Nah, ini menunjukkan bahwa solusi-solusi yang cari oleh para sahabat, Hasan sendiri pun menginginkan agar terjaganya darah kaum muslimin. Tapi kan yang melakukan itu namanya manusia begitu banyak, kan tidak bisa menguasai yang mereka juga punya kelompok-kelompok yang ada provokatornya. Nah, maka Hasan mengalami penyiksaan demi untuk tercapainya kesepakatan perdamaian dengan Muawiyah. Intinya kedua kelompok itu ingin untuk persatuan, cuman istiadat di antara Muawiyah dan Ali berbeda dari awal karena melihat adanya orang yang melakukan pemberontakan kepada Utsman, Muawiyah menuntut pelakunya dihukum secepatnya, Ali bin Abi Thalib menuntut agar pelakunya ditunda menghukumnya sampai masyarakat Syam tunduk dan masuk ke dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Itu ijtihad yang berbeda. Ya, tapi ini adalah pelajaran bagi kita bahwa dari semua kisah-kisah itu yang intinya adalah jika persoalan sesama kaum muslimin itu yang lebih dipuji oleh Rasulullah SAW adalah orang yang mengalah, orang yang memilih perdamaian. Seperti Hasan yang akan kita bahas nanti bagaimana perdamaiannya dengan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan untuk Ustaz berikan pencerahan dari beberapa ikhwan kita yang telah masuk melalui pesan singkat. dari saudara kita Nazar di Jakarta yang bertanya, Ustadz, apa yang menyebabkan Khalifah Hasan dan Muawiyah saling bertikai? Dan ada juga pertanyaan yang serupa dari hamba Allah, Ustadz, mengapa Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah? Silahkan Ustadz. Tadi kita sudah dilihatkan bahwa sebetulnya di antara Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah tidak terlihat pertikaian yang jelas. Yang terjadi sebelumnya hanya antara orang tuanya dengan Muawiyah, yaitu perang Siffin. Walaupun Hasan sendiri memilih sebetulnya tidak melihat untuk dilakukan menaklukkan Muawiyah, memaksa Muawiyah untuk berbaiat dengan cara merangi dia. Nah, jadi tidak ada kasus yang sifatnya terjadi perang antara Muawiyah dengan Hasan, tidak ada. Karena tadi perencanaan yang kita sebutkan tadi, Hasan yang dituntut oleh masyarakat Irak untuk berperang, kemudian Muawiyah juga bersiap untuk menghadang pasukan Hasan, itu tidak terjadi pertempuran. Ya, bahkan tadi sudah kita katakan ketika Ali bin Abi Thalib wafat, itu Muawiyah mengirim utusan untuk menawarkan perdamaian kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, itu di antara Hasan dan Ali tidak sebetulnya pertikaian yang sifatnya panjang lebar, tidak ada. Bahkan solusi-solusi yang ada di masa perintahan Hasan itu hanyalah ingin tercapainya perdamaian. Maka ketika awal dia untuk dibaiat saja sudah memberikan semacam bayangan kepada masyarakat Irak bahwa kalian harus menerima semua keputusan aku, ya. Apakah aku berdamai atau perang, kalian harus ikuti semua itu. Jadi makanya rakyat Irak langsung menangkap dari ungkapannya itu, berarti dia ingin berdamai dengan Muawiyah gitu. Sedangkan masyarakat Irak tidak mau berdamai sebetulnya. Nah, ini dari kekatnya. Dan juga dapat pelajar oleh kita di sini bahwa sebaik apapun pemimpin itu tidak menjamin baiknya rakyat. Ya. Karena pemimpin itu dipengaruhi oleh pola pikir rakyat. Itu yang banyak. Pola pikir rakyat, ya. Maka banyak pemimpin dipengaruhi oleh pola pikir rakyat, sehingga Hasan ini sendiri dia tidak bisa mengendalikan masyarakat Irak yang menuntut untuk memaksa. Ya, mereka berkeinginan demikian, kemudian sekarang Hasan memakai siasat dengan mengajak mereka, kemudian memoklamirkan di hadapan mereka bahwa dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Alasan Hasan menyerahkan kekuasaan pertanyaan kedua adalah kepada Muawiyah adalah demi menjaga persatuan kaum muslimin, menjaga tidak tertumpah darah kaum muslimin, ingin menyelesaikan konflik dengan sedamai-damainya itu. Makanya itu adalah memang sudah kehendak Allah secara kauniyah dan syariah, ya. Karena Rasulullah SAW sudah menggambarkan kepada Hasan di masa hidupnya dan para sahabat, menyebutkan bahwa Hasan ini akan menjadi tokoh perdamaian antara dua kelompok kaum muslimin sedang berpisah. Ya, itu jelas, ya, tepatnya di situ pujian dari Rasulullah SAW terhadap tindakannya dia. Dan dia ingin membuktikan, ya, apa yang memang digambarkan oleh Rasulullah SAW di waktu masih hidup kepada Hasan dan kepada kaum muslimin saat itu. Ya, alasannya ya ingin menjaga persatuan, ingin menjaga damaian, dan tidak berharap kekuasaan. Karena tidak ada yang namanya syarat mutlak menjadi khalifah itu harus dari golongan al-bait, tidak ada dalilnya. Cuman syarat menjadi kekhalifahan pemimpin itu yang ada dalam disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Quraisy, iya. Ya. Karena dalam hadis sebutkan innallaha astafa Kinana min Bani Ismail wastafa Quraisy min Kinana. Nah, di bawah Quraisy ini banyak. Pokoknya dia Bani Umayyah, Abbasiyah, semuanya itu di bawah Quraisy semua. Utsman bin Affan Quraisy, ya. Umar bin Khattab Quraisy, Abu Bakar Quraisy, ya. Maka pemimpin mereka adalah sesuai dengan pemerintahan syar'i. Muawiyah juga Quraisy dan semua Bani Umayyah itu Quraisy semua. Ya, jadi tidak menyalahi aturan secara syar'i, walaupun Hasan menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah. Sedangkan orang tuanya sendiri pun tidak memberikan wasiat tegas, tidak menunjuk anaknya sebagai khalifah setelahnya. Ketika para sahabat meminta supaya menunjuk khalifah, Ali bin Abi Thalib tidak mau. Ini menunjukkan bahwa inti dari para sahabat itu tidak bukan arti haus kekuasaan. Ya, bukan haus kekuasaan untuk keluarganya. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, bagaimana kalau kami memilih, sebenarnya Abdullah bin Judub tadi bertanya, ya, Hasan kami baiat. Kata Ali bin Thalib, saya tidak menyuruh dan tidak melarang. Itu saja. Ya. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, pada saat fitnah yang terjadi, bagaimana peran Husain dan mengapa Husain tidak mendampingi Hasan, saudaranya, dalam permasalahan fitnah pada saat itu? Mohon penjelasannya, Ustadz. Baik, kita memang tidak menyebutkan peran Husain ya, karena Husain memang mematuhi apa yang dipilih oleh saudaranya sendiri, Hasan. Ya, nanti akan kita sebutkan pandangan kelompok-kelompok dari masyarakat Kufa, Basra, dan Irak itu bagaimana dengan perdamaian Husain ini. Ada yang berpandangan bahwa itu adalah perdamaian mutlak, wajib ditaati sampai akhir zaman. Ada yang mengatakan selama hidup keduanya, itu perjanjian hanya hidup ini bisa berlaku di masa Husain atau Muawiyah masih hidup. Ada yang mengatakan itu hanyalah untuk perdamaian di masa masih hidupnya Husain. Nah, setelah wafatnya Husain, mereka melakukan ingin merebut kembali kekuasaan. Dengan ini adalah rakyat-rakyat Irak yang tadi memprovokasi, termasuk Husain sendiri terbunuh nanti disebab dari provokasi dari orang-orang dari masyarakat Kufa itu sendiri. Nah, itu hakikat dari apa namanya? Sebetulnya Husain ikut mendampingi saudaranya, ikut mendampingi Hasan, tapi dia mengikuti kebijakan saudaranya sendiri, tidak mengambil sikap tersendiri, ya, karena dia mendengar apa yang diambil oleh kakaknya itu Hasan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan mengangkat satu telepon pada kesempatan kali ini untuk yang terakhir kali. Kami persilahkan di kesempatan pagi hari ini di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dengan Umu Fajri di Sumatera Barat. Silakan Umu. Iya. Begini Ustaz, saya mau bertanya. Banyaknya habib-habib sekarang mengaku ahlul bait atau keturunan Rasulullah. Kita sebagai umat Islam mempercaya begitu saja, Ustaz. Itu saja pertanyaan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari perjumpaan ini. Kami persilakan Ustaz untuk menjawabnya. Silakan. Baik, mengenai habaib-habaib yang ada di negara kita, sudah banyak mengkomentari, ada yang memang benar-benar habaib, ya. Maka kita tidak boleh mengingkari sebuah keturunan orang lain, karena Rasulullah SAW melarang kita mencelah keturunan, garis keturunan orang lain. Kalau dia berbohong di dalam pengakuannya, itu adalah juga ada ancaman Rasulullah SAW, mentasabal ghairu abihi, ya, orang menisbahkan dirinya kepada, bukan kepada kabilahnya, bukan kepada nasabnya, maka Allah SWT, maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, fa'alaihi la'natullahi al-malaikati wa nasi ajma'in la yakballahu minhu sarfan wa la'adlah. Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya, manusia melaknatnya, ya, dan juga Allah tidak menerima amalan wajib dan sunnahnya. Ini bahayanya. Mantas sabar abihi, kata Rasulullah SAW dan hadis wakil imam muslim. Nah, oleh sebab itu ada makalah yang memang kita sudah bahas itu tentang pandang al-sunnah terhadap al-bait. Itu bisa diambil nanti di web zikra.com atau di berapa makalah, tulis saja pandangan Ahlussunnah Jemaah terhadap Al-Bait. Itu di sana saya rinci siapa mereka Al-Bait dan bagaimana pula sikap kita terhadap orang-orang yang mengaku sebagai Al-Bait. Kita tidak punya bukti kalau dia bukan Al-Bait, tapi yang perlu kita katakan adalah apapun yang hatta walau dia Al-Bait, selama amalannya tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu tidak perlu kita mengikuti ajarannya, gitu. Oleh kita ikuti ajaran kalau bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, karena kita disuruh mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan Ahlul Bait yang mulia adalah Ahlul Bait yang memang berpegang teguh dengan akidah yang benar dan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang kita muliakan. Adapun Ahlul Bait, walaupun di Ahlul Bait, jika ada ajaran-ajarannya bertentangan dengan ajaran di bawah Rasulullah SAW, tidak perlu kita ikuti. Itu saja. Ahlul Bait atau tidak Ahlul Bait, itu terserah. Tapi kalau Ahlul Bait yang benar-benar Ahlul Bait, kemudian dia ada seorang orang yang soleh, berakidah yang benar, menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, itu kita cintai dengan, ya, karena dia sebagai seorang orang soleh dan orang mukmin. Kedua adalah kita cintai karena dia bagian dari keturunan Nabi SAW. Kalau benar-benar dia dari keturunan Nabi SAW. Jika tidak, maka dialah yang bertanggung jawab terhadap pengakuannya tadi kepada Allah SWT di akhirat kelak. Ya, maka itu jangan mudah-mudah mengaku sebagai Ahlul Bait juga tidak boleh. Tapi kita tidak berhak untuk mencela keturunan lain. Ya, kita tidak boleh mencela keturunan lain, dia mengaku-ngaku, silakan saja, itu persoalan dengan Allah SWT. Karena kita memang dilarang oleh Rasulullah SAW bahwa di antara dua perkara di tengah umatku dari permasalahan jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan terutama adalah antara at-ta'nu fin nasab, mencela keturunan orang lain. Ini enggak boleh kita. Ya, silakan saja. Jadi memang sebagian orang-orang mengaku habaib di Indonesia ini ada yang sudah dijelaskan garis keturunan mereka oleh sebagian daripada habaib-habaib juga, ya, mereka mengatakan ada yang tidak asli. Itu ada, ya. Tetapi kita kan tidak bisa memastikan mana yang tidak asli, mana yang aslinya. Kita hanya mengatakan al-sid atau tidak sali, al-bid atau bukan al-bid. Yang penting kita menjadi patokan adalah amaliyahnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat atau bukan. Itu saja. Kalau amaliyahnya sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, sahabat, itu kita muliakan, kita hormati, ya, kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendapat kita ambil faedahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu berjalan di atas jalan yang lurus, berpegang teguh dengan akidah yang benar, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dan kita dilindungi oleh Subhanahu wa taala dari segala fitnah, segala bentuk-bentuk pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menjauhi kebenaran, menjauhi akidah yang benar, menjauhi sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih banyak atas kebersamaan antum semua pada hari ini, baik pemirsa maupun pendengar TV Roja dan Radio Roja, kemudian juga pada kru yang ada di Cilengsi maupun kru yang ada di Studio Mini, Studio Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.